بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir, saya jawab dulu ini, saya kembalikan pada yang tadi. Saya mahasiswa, kebetulan ada teman saya yang sholat agak susah Ustaz, tapi saya tidak mampu memberitahukan apa cukup dengan mendoakannya. Boleh Anda doakan dulu? Anda doakan. Kemudian Anda gauli dia, bergaul dengan dia dengan cara-cara yang baik. Misal, Anda sampaikan, lihat kebutuhannya apa. Begitu Anda lihat kebutuhannya, Anda hadirkan solusinya di masjid. Misal, mau kemana kamu? Aduh, saya lapar nih, makan siang dulu. Ada makanan yang enak, gak usah bayar lagi. Masya Allah, di mana itu? Ikut saya saja. Kemana? Kok kayak ke masjid? Makanannya ada di masjid. Gak mau ah? Ah, tenang aja, pokoknya kamu akan dapat makanan. Gak usah bayar, ada makanannya. Baik, udah masuk ke masjid, mana makanannya? Akan diberikan setelah sholat. Kita sholat, nanti dapat. Ah, masa sih? Pokoknya ikut aja dulu, makanan paling enak. Kamu mau apa, pasti akan diberikan. Masya Allah, sholat. Begitu sholat, mana makanannya? Mau apa? Ayam. Yuk, kita berangkat. Kemana? Saya yang bayarin. Kenapa gak bilang dari tadi? Kalau saya bilang dari tadi, kapan kamu sholatnya? Ini rizki yang Allah titipkan kepada saya untuk diberikan pada kamu. Cuman Allah berikan setelah kamu sholat. Kalau kamu gak sholat, gak akan dapat kamu ini. Karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu masih bisa sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Besok dia datang lagi. Yuk sholat. Anda yang diajak. Jadi kadang-kadang dakwah itu penting dengan akhlak dan cara pendekatan yang baik.